padaman. Buagan cintamu baku tuman. HP benhan doa cadangan. Duga manutup nahei borit ni paling merdua hari. Ham manro tak padan borit ni das merbu. Doa cadangan.